Para pendengar, para qori dan qoriah yang saya muliakan, berikut ini kita akan sampai kepada lagu Sika. Akan saya bawakan beberapa variasi daripada lagu Sika. Mani tada fa in لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها Kemudian kita melangkah lagi pada sika yang lebih tinggi, yaitu pada variasi sika Turki. Itulah sekilas contoh daripada lagu Sika. Mulai daripada Sika asli, Sika Misri, dan Sika Turki. Setelah itu kita bisa saja pindah kepada lagu lain. Misalnya lagu Ras. Yang penting kita ingat bahwa setiap awal lagu yang kita bawakan itu harus harmonis dengan ujung lagu yang telah kita lalui. Para pendengar, inilah lagu Ras. Wa kam ahlan من القرون من بعد نوح وكفى برب بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Masih terus kita membawakan lagu Ras. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa Setelah lagu Ras tersebut, masih ada satu Ras dengan tingkatan nada yang lebih tinggi. Di kalangan kita disebut dengan Ras Al-Nawa. Ini bisa dibawakan oleh orang-orang atau qori-qoriah yang berkemampuan tinggi. Adapun yang tidak mampu suara tinggi, boleh ditinggalkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ras ini bisa juga dipasang dengan variasi zinjiran pada ujung lagunya. Contohnya sebagai berikut. Itu adalah lagu Ras dengan beberapa variasinya. Setelah Ras, kita boleh saja pindah kepada lagu yang lain. Misalnya saja kita pindah kepada lagu Nahawan. Nahawan ini juga memiliki beberapa variasi yang patut dan baik kita bawakan. Di bawah ini akan saya coba membawa lagu Nahawan pada ayat berikutnya. Yanini itu akhir daripada Ras. Dan nahwan adalah misalnya dengan ya ya ya كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Boleh begitu atau dengan variasi lain misalnya. وما كان عطاء محظورا. Kemudian setingkat lebih atas lagi, yaitu pada jawabnya. Saya berikan contoh. Itu jawab daripada nahawan. Itu pun masih bisa kita olah dengan variasi lain. Dengan suara tinggi di awal misalnya. Kul. Itu nahawan. Setelah nahawan, kita boleh lagi pindah kepada lagu lain. Misalnya saja lagu Soba. Ya ya ya ya Soba. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. Lagu Soba juga punya jawabnya. Tentu saja setiap lagu jawab adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada lagu aslinya. Sebelum membawakan jawabnya, sekali lagi saya coba Soba asli. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Kemudian jawabnya adalah sebagai berikut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Atau mungkin bisa kita beri variasi lain pada tengah daripada jawab sobat tersebut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu فلا تقل لهما أف. Itulah soba. Kalau misalnya kita sudah merasa cukup, atau katakanlah misalnya dalam suatu musabaqah tilawatil Quran, lampu itu misalnya sudah merah, maka kita tinggal kembali saja kepada bayyati. Imma yablughanna 'indaka al-kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا itu adalah bayati penutup, bayati terakhir dari satu komposisi lagu. Baru kemudian kita tutup dengan Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Para pendengar sekalian yang terhormat, contoh-contoh lagu yang kami suguhkan terdahulu adalah merupakan satu komposisi lagu yang amat formal. Formal di sini adalah karena susunan tersebut sangat dipengaruhi oleh syarat-syarat dan aturan-aturan yang terpakai dalam MTQ misalnya. Berikut ini akan saya sampaikan susunan atau komposisi yang tidak begitu formal. Komposisi ini biasanya dipakai dalam final atau dalam acara-acara selain MTQ. Komposisi ini tidak terikat oleh aturan yang mewajibkan seseorang harus mulai dari qarar. Komposisi ini juga tidak terikat oleh satu aturan di mana seorang qori harus membawa lagu-lagunya dimulai dengan bayati dan ditutup dengan bayati dan aturan-aturan yang lain. Sebagai contoh, misalnya begini. Kita membaca dengan lagu bayati. Isti'adah kita dengan qarar, kemudian basmalah kita dengan suara tinggi, yaitu jawab. Sebagai contoh saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra itulah bayati. Dibawakan dengan isti'adzah pada tingkatan qarar, kemudian basmalah dengan tingkatan jawab, lagu pertama dengan tingkatan jawab, dan pada akhir lagu dengan tingkatan jawabul jawab. Maksud kita apa? Adalah membuat satu sensasi, membuat satu kejutan, supaya terasa lebih semarak, terasa lebih semangat, dan terasa lebih hangat. Akan tetapi para pendengar sekalian, tentu saja kita harus hati-hati. Kita sekali membawa harus bagus. Mengambil nada harus pas, tidak boleh meleset. Kesalahan pada nada awal dan kesalahan pada nada jawabnya adalah merupakan satu kecelakaan besar dalam membuat satu komposisi lagu. Apalagi dalam MTQ. Itu adalah merupakan satu kesalahan, satu musibah. Oleh sebab itu harus betul-betul cermat dan hati-hati. Sesudah bayati jawabul jawab tadi, kita boleh pindah kemana saja kita mau. Boleh kita pindah ke Soba, boleh juga ke Hijaz, boleh juga ke Ras. Tidak ada larangan sama sekali. Nah, sekarang saya akan berikan contoh lagu Ras dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Ras. Juga Anda boleh pindah ke mana saja setelah itu. Tidak ada larangan. Mau pindah ke Sika boleh, kemanapun boleh. Para pendengar, para qori dan qoriah yang saya muliakan, nampaknya perjumpaan kita pada kali ini hanya sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung kembali pada seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.